Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Siapakah laki-laki di hadapanku ini? Ilmu apakah yang dikuasainya? Wajahnya mengeluarkan cahaya tipis. Oh, cahaya kuning itu begitu menyilaukan. Oh. Cepat tinggalkanlah tempat ini, Kisana. Baiklah. Mari Rangkis, Garung, dan Adi Menggolo. Apakah kau masih kuat untuk berjalan? Kuat, Kakang. Ayolah. Hei, tunggu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Pisan Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mario Amin sebagai Prabu Sora, Mucus sebagai Kimenggolo, Edi Pomo sebagai Suro Abur-Abur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertempuran antara Kisuro Abur-Abur dan Resi Amista kembali menjadi seru ketika Kisuro Abur-Abur berhasil melenyapkan lukanya seketika dengan hanya mempergunakan air ludahnya. Aku harus segera membinasakan laki-laki ini. Aku tidak akan memberikan kesempatan untuk bernapas lagi. Celaka, aku harus menolong Kakang Suro. Kimenggolo segera terjun menerjang bayang-bayang dari Resi Amista. Tetapi bentuk dari Resi Amista terlalu tangguh untuk dirinya. Hingga beberapa saat saja ia terlempar. Beberapa saat Resi Amista mengamuk, menyerang Kisuro Abur-Abur dengan pukulan-pukulan yang keras. Dan setelah puas, resi asing itu mundur dan memperhatikan keadaan dari Kisuro Abur-Abur. Hendak kulihat, apakah kau mampu untuk tegak berdiri menghadapiku, Kisuro? Cobalah berdiri dan menghadapi aku. Cukup, Amista. Oh. Biarkan mereka pergi. Jangan kau ganggu lagi mereka. Mengapa jadi demikian, tuanku? Biarkan mereka pergi. Coba kau lihat apakah keadaannya demikian parah. Baiklah, tuanku. Tidak perlu. Aku dapat mengurus diriku sendiri. Berhenti, Amista. Dengar kataku. Biarkan mereka pergi. Tapi, laki-laki itu berbahaya sekali, tuanku. Hamba ingin melepaskan kepala dan seluruh anggota tubuhnya kali ini. Aku perintahkan kau untuk diam dan jangan bergerak di tempatmu. Maukah kau untuk menyingkir dari tempat ini, Kisanak? Aku hanya memerlukan tempatmu ini untuk beberapa hari. Setelah itu, aku akan pergi. Sebenarnya apakah yang sedang kau cari di tempat ini? Dan siapakah tuan ini sebenarnya? Aku sebenarnya menyukai orang seperti dirimu. Mungkin suatu saat kita akan berkenalan lebih jauh. Percayalah, kelak kau akan mengenal dan mengetahui siapa diriku ini. Sekarang aku mohon kau meninggalkan tempat ini, daerah ini untuk beberapa hari. Kenapa kau bersikap seperti ini? Apakah kau pikir, kalian pikir aku telah berhasil kau kalahkan? Setan! Kau mencari mampus rupanya. Jangan, Amista. Jangan. Tuanku. Iya, iya. Aku memang belum berhasil mengalahkanmu. Dan mungkin juga kau akan berhasil mengalahkan kami berdua. Tapi, kuharap kau mau bersikap bersahabat dengan kami. Nah, ini. Kau bawalah saudaramu pergi dari sini. Prabu Sora mengangkat tangannya dan memutar tinggi di atas kepalanya. Angin yang hebat tiba-tiba saja bergulung. Dan kemudian, ketika kedua tangannya ditujukan pada tubuh Ki Menggolo, kekuatan itu tiba-tiba saja menggulung tubuh Ki Menggolo dan kemudian mengangkatnya. Ini, kau bawalah tubuh saudaramu, Kisur. Ya. Tubuh Ki Menggolo yang berputar-putar di udara tiba-tiba dihentak melayang ke arah Kisuro. Kisuro segera menerimanya. Akan tetapi, kekuatan sakti yang datang bersamaan dengan tubuh saudaranya itu membuatnya tak dapat tegak berdiri. Kisuro abur-abur terjajar mundur beberapa langkah. Dan ketika ia berhasil memperbaiki posisi tubuhnya, jantungnya berdetak keras ketika melihat lawan yang berdiri di hadapannya. Siapakah laki-laki di hadapanku ini? Ilmu apakah yang dikuasainya? Wajahnya mengeluarkan cahaya tipis. Cahaya kuning itu begitu menyilaukan. Cepat tinggalkanlah tempat ini, Kisana. Baiklah. Mari, Rangkis, Garung, dan Adi Menggolo. Apakah kau masih kuat untuk berjalan? Kuat, Kakang. Ayolah. Hei, tunggu. Ada apa lagi? Di manakah kalian tinggal? Apa maksudmu? Apakah kau juga hendak menyatroni dan ingin mengambil alih juga daerah di sebelah timur ini? Jangan salah sangka, Kisuro. Aku tidak berniat untuk mengambil alih kekuasaanmu di sini. Percayalah, aku hanya memerlukan tempat ini untuk beberapa hari. Katakanlah, di mana kalian tinggal? Mungkin suatu saat aku memerlukanmu. Aku ingin bekerja sama dengan dirimu. Jangan katakan, Kakang. Mereka berbahaya sekali. Aku tidak tinggal di daerah ini lagi. Untuk beberapa saat ini, aku tinggal di kaki Gunung Merbabu. di sebuah desa kecil, Desa Selok Kambing. Kakang, tidak apa Menggolo. Kukira mereka tidaklah bermaksud jahat. Dan ini adikku, dialah yang kini menguasai hutan daerah di sekitar ini. Baik, baik. Nah, pergilah. Dan aku mohon maaf atas semua sikapku dan juga sahabatku Amista. Selamat tinggal. Mari adik Menggolo. Kenapa tuanku bersikap demikian pada orang yang berbahaya seperti itu? Berbahaya atau tidak, itu semua tergantung pada sikap kita. Sikap itu justru untuk meredam bahaya itu. Dan juga, satu saat, jika kita memerlukan tenaga untuk keperluan perjuangan kita, Ki Suro Abur-Abur merupakan tenaga yang dapat diandalkan. Bukankah begitu, Amista? Iya, tuanku benar. Ya, tuanku mampu berpikir panjang untuk keperluan perjuangan. Malam sudah semakin larut, Amista. Sebaiknya kita beristirahat. Ayolah, kita mencari tempat yang tidak jauh dari kedua anak karang sedana itu. Mari, tuanku. Setelah mendapatkan tempat yang tersembunyi dan tak jauh dari Raden Purbaya dan Cempaka keduanya beristirahat, beberapa saat saja Prabu Sora telah pulas tertidur. Sementara itu, Resi Amista masih juga terjaga. Sedikitpun matanya tak dapat dipejamkan. Bayang-bayang tentang aji dari Ki Suro Abur-Abur terus saja mengusik pikirannya. Sepertinya itulah aji yang kucari-cari selama ini. Aji yang kucari-cari di tanah India. Aji yang kukenal setelah aku menguasai aji lima bayang-bayang. Rawa Rontek. Rawa Rontek. Memang aji yang kulihat ditunjukkan oleh Suro Abur-Abur bukanlah Rawa Rontek, tapi aji itu lebih mendekati Rawa Rontek dibandingkan dengan aji lima bayang-bayangku. Tapi apakah bukan tidak mungkin Ki Suro akan mampu berbuat lebih jauh dari itu? Ya, Ki Suro mampu untuk... Tidak. Kukira tidak mungkin Ki Suro menguasai ilmu idamanku itu. Tidak. Jika memang Ki Suro menguasai aji itu, tidak mungkin ia akan mundur menghadapi kami. Ya, tidak mungkin ia akan mundur. Bagaimanapun hebatnya Banyu Cakrabuana dari Prabu Sora, tapi jika seseorang memiliki 1000 nyawa, Banyu Cakrabuana tidak akan berbuat apakah mungkin aji lima bayang-bayangku mempunyai kemampuan seperti yang ditunjukkan Ki Suro? Aku benar-benar penasaran. Kukira jika hanya seperti itu, aji lima bayang-bayangku akan sanggup melakukannya. Ya, aku akan mencobanya. Perlahan-lahan kemudian Resi Amista meraih sebuah ranting kecil dan kemudian dipatahkan ranting itu hingga meruncing. Sejenak ia terpaku memandangi ranting dan juga lengannya yang kini telah disingkap keluar dari jubahnya. Iya, akan ku coba menoreh ranting ini pada lenganku. Akan ku coba melakukan seperti apa yang diperbuat oleh Ki Suro abur-abur. Oh, aku pasti dapat melakukannya. Pasti. Dengan sekali toreh saja, lengannya berhasil dilukai. Dan kemudian Resi Amista memejamkan matanya, mengerahkan inti kekuatan dari aji lima bayang-bayangnya. Dan perlahan-lahan diusapnya luka tersebut sambil menekan dengan tenaga saktinya. Aku berhasil menghentikan luka-luka yang mengalir. Tapi luka ini masih tetap menganga dan tidak dapat kututup dengan tenaga saktiku. Apakah memang ludah itu mempunyai kekuatan gaib yang mampu merapatkan luka? Aku tidak tahu. Aku harus menguasai apa yang dimiliki Suro abur-abur. Aku yakin dengan aji itu, aku dapat meningkatkannya hingga menjadi aji sejenis rawa rontek. Tidak hanya luka, tidak hanya menutup luka, tapi juga menyambung lengan yang terputus dan bahkan leher yang terputus. Aku yakin haji itu ada di bumi ini, di bumi Jawa ini. Ya, aku akan mencari satu saat nanti. Selo Gamping. Ya, Selo Gamping. Aku akan ke sana dan mencari Ki Suro abur-abur kelak nantinya. Malam sudah larut sekali. Sebentar lagi pagi tentu datang. Aku harus beristirahat. Pagi-pagi pada pagi berikutnya, setelah berhasil mendapatkan kembali kuda-kuda mereka di kaki bukit desa Slomerto, Anting Wulan bersama dengan Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwakuna melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Wukir. ini, perjalanan tidak mengalami gangguan apapun. Hampir satu hari satu malam, mereka berkuda tiada henti. Hanya karena pertimbangan kekuatan dan daya tahan kuda, Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwakuna, mereka beristirahat. Oh, Kakang Saka, lihatlah itu, di sana, di belakang desa di hadapan kita. Ya, agaknya itulah Gunung Wukir. Ah, sebaiknya kita berhenti di desa itu dan menanyakan nama gunung itu. Hiya, hiya, hiya. Kira bukan, Kakang. Bukan adik Sanjaya. Hah? Bukan. Ah, apakah kau mengerti tentang gunung itu, Kakak Wulan? Iya. Aku masih mengingat cerita Eyang Wanayasa tentang Gunung Wukir. Masih ingatkah, Kakang? Ingat. Apa maksudmu, Wulan? Bukankah menurut Eyang Wanayasa, Gunung Wukir adalah gunung yang selalu mengeluarkan asap di kepundannya? Masih ingatkah, Kakang? Iya. Kau benar, Wulan. Benar. Iya, benar. Kakang, lihatlah itu. Iya. Bayangan seorang yang berkelebat cepat memasuki desa itu. Oh, agaknya di desa kecil itu terdapat seorang tokoh yang sakti. Tapi sebaiknya kita tidak usah memasuki desa itu dan mencari orang itu. Kita mungkin akan terlibat. Dan perjalanan ini akan menjadi semakin tertunda. Kau benar, Kakang. Marilah kita beristirahat saja di sana. Ya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan Raden Sanjaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokot bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.